Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, 2 Jumadal Ula 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan 16 Desember 2020, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat kembali melanjutkan pembahasan kajian rutin kita pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, panduan bagi penuntut ilmu, yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu wa ra'ah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan yaitu bab yang ke-8. Bab ke-8 ini judulnya adalah penuntut ilmu dan salat tahajud. Penuntut ilmu dan salat tahajud. Penulis hafizahullah wa ra'ah, setelah menyebutkan tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu, kemudian beliau menjelaskan tentang pentingnya waktu bagi penuntut ilmu, terutama waktu luang, lalu bagaimana memanfaatkan waktu tersebut dengan baik, maka beliau menyebutkan tentang satu amalan, yang amalan ini adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat malam. Salat malam, qiyamul lail, yang juga dimaksudkan oleh penulis dalam pembahasan bab kali ini adalah salat tahajud. Berkata penulis hafizahullahu taala, penuntut ilmu dan salat tahajud. Semestinya seorang penuntut ilmu memiliki keistimewaan. Jadi beliau menyampaikan bahwa semestinya seorang penuntut ilmu itu memiliki keistimewaan. Bagaimana keistimewaan penuntut ilmu dengan perangainya, sifatnya, kewibawaannya, keutamaannya, dan semangat dalam beribadah. Semua itu hendaklah ia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan tujuan untuk membersihkan segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan agama, agar ia menjadi teladan yang saleh bagi orang-orang yang melihatnya, mendengarnya, dan duduk bersamanya. Jadi seorang penuntut ilmu, Allah telah berikan dia ilmu, Allah telah berikan dia agama, amal saleh, maka perlu baginya juga memiliki keistimewaan, baik akhlaknya, kewibawaannya, keutamaannya, antusiasnya dalam beribadah. Tetapi itu semua harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ingin disebut fulan demikian orangnya, fulan alim, fulan semangat dalam ibadah, fulan hiras, antusias dalam ibadah. Tidak demikian. Tetapi dia lakukan itu lillah. Ketika hal ini ia lakukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dengan izin Allah, penuntut ilmu yang seperti ini benar-benar akan menjadi teladan. Teladan yang baik bagi orang-orang yang melihat dia, mendengarnya, dan duduk bersamanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, yang wafat pada tahun 32 Hijriah, mengatakan, Hendaklah seorang pengemban Al-Quran, yaitu penuntut ilmu, mengetahui apa yang harus dikerjakan pada waktu malamnya ketika orang lain tidur. Seorang penuntut ilmu harus tahu ketika orang lain tidur, apa yang harus ia kerjakan. Pada waktu siangnya, ketika orang lain tidak puasa, maksudnya saat orang lain tidur, ia sholat malam. Saat orang lain tidak puasa, ia berpuasa. Waraknya, ketika orang lain mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Dan kita lihat hari ini banyak orang yang tidak peduli dari mana ia mendapatkan hartanya, amin halalin amin haramin, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ketawaduannya ketika orang-orang yang lain angkuh, kesedihannya ketika orang lain bersukaria, tangisnya ketika orang lain tertawa, dan diamnya ketika orang lain banyak berbicara. Inilah keistimewaan harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Harus ada yang ia miliki dari keistimewaan yang membedakan dirinya dari orang-orang yang bukan penuntut ilmu. Karena siapa lagi yang akan melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala ini kalau bukan para penuntut ilmu? Maka demikianlah seorang penuntut ilmu harus menjadi teladan ketika berada di negerinya, teladan ketika ia safar pergi keluar dari negerinya, teladan dalam ibadah, dan teladan dalam segala keadaan. Lalu kita akan masuk kepada pembahasan, yaitu pengertian dan hukum sholat tahajud. Pengertian dan hukum sholat tahajud. Sholat tahajud atau qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dilakukan seseorang setelah ia bangun dari tidurnya di malam hari, meskipun tidurnya sebentar. Jadi ini yang dibawakan oleh penulis, beliau nukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surat Al-Isra ayat yang ke-79. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Jadi salat tahajud itu dia sejatinya adalah qiyamul lail, salat malam. Yang membedakannya dengan salat malam yang lain, kapan salat malam itu disebut tahajud? Yaitu salat sunnah yang dilakukan seseorang setelah ia bangun dari tidurnya. Jadi ia sempat tidur terlebih dahulu di malam hari, meskipun tidurnya itu hanya sebentar. Jadi kalau orang misalnya tidur ya di malam hari jam 8 dia tidur, jam 10 dia bangun, kemudian dia sholat, sholat tahajud namanya, meskipun itu belum masuk dari sepertiga malam yang terakhir. Maka sangat ditekankan apabila sholat ini dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir, karena pada saat itulah waktu dikabulkannya doa. Ya, jadi bisa difahami sholat tahajud atau qiyamul lail ini adalah sholat sunnah yang dilakukan seseorang setelah ia bangun dari tidurnya, meskipun tidurnya itu hanya sebentar di malam hari. Dan memang ditekankan untuk melakukan sholat malam ini kapan? Di sepertiga malam terakhir, karena pada saat itulah waktu diijabahnya doa, dikabulkannya doa. Hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sholat sunnah ini telah tetap berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud. Buat apa salat tahajud ini? نَافِلَةً لَكَ, sebagai satu ibadah tambahan bagimu. عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi ini dalil ya yang menunjukkan bahwa disyariatkan salat tahajud, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat ke-79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, dari satu malam ini, hendaklah dari malam yang panjang ini waktunya, ada sebagian waktu dari malam tersebut yang kita melaksanakan salat tahajud, nafilatan laka, sebagai suatu tambahan ibadah bagimu. Apa tujuannya? Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalil lain yang menunjukkan disyariatkannya salat tahajud adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-17 sampai ke-18. Kata Allah Azza wa Jal, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Apa yang mereka lakukan? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syariat tahajud ini di surat As-Sajdah ayat yang ke-16 sampai ke-17, kata Allah Azza wa Jal, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabbnya khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Apa yang disembunyikan untuk mereka? Yaitu berbagai macam nikmat-nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah berfirman dalam ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat ke-9 tentang syariat tahajud. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, atau orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud? Ana al-laili sajidan, pada waktu malam mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qa'ima, mereka beribadah dengan berdiri. Sajidan wa qa'ima, yahzarul akhirata, sedang ia takut azab akhirat. Dia takut azab akhirat. Wa yarju rahmat rabbi, dan dia mengharapkan Rabbnya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan syariat tahajud dari Al-Qur'anul Karim. Coba kita kembali lihat di surat Al-Isra ayat ke-79. Allah mengatakan, "Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabatsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai sebuah ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi jika seorang hamba ini ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji, maka laksanakanlah salat malam. Laksanakanlah salat tahajud. Dan ini adalah sifat yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-17 sampai ke-18. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kanu qalilan minal laili ma yahjaun." Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan pada akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam? Permohonan ampun dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah permohonan ampun ini adalah permohonan yang begitu agung? Bukankah kita ingin datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Wamimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kenapa mereka melakukan ini? Ya, sementara mereka Allah sebutkan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan yang beragam. Ya, min qurrati a'yun, yang menyedapkan pandangan mereka, jazaan bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka telah kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa kondisi orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan keadaan bersujud maupun berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini kondisinya adalah kondisi yang lebih baik, kondisi yang beruntung. Kata Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah anda, apakah kalian wahai orang musyrik yang lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud, dengan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmatnya, yaitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan tentang pensyariatan salat tahajud. Di surat Al-Isra ayat ke-79, di surat Az-Zariyat ayat ke-17 sampai ke-18, demikian pula di surat As-Sajdah ayat ke-16 sampai ke-17, dan di surat Az-Zumar ayat ke-9. Lalu kita akan lihat dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahi al-Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. "Wa afdalus salati ba'da al-fariidhati salatul lail." Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi Nabi menyebutkan bahwa puasa yang paling utama setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Al-Muharram, bulan Muharram. Dan salat yang paling baik setelah salat fardu, setelah salat wajib yang lima, adalah salatul lail, yaitu salat malam. Masuk di antaranya adalah salat tahajud. Rasulullah SAW juga bersabda, "Afdalu salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail." Salat yang paling utama setelah salat yang fardu adalah salat di tengah malam. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya salat tahajud. Jadi dalil-dalilnya sudah kita bawakan. Adapun hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Adapun keistimewaan salat tahajud, ya, disebutkan oleh penulis ada 10 keutamaan dari salat tahajud ini. Salat tahajud tentunya banyak sekali keutamaan dan keistimewaan, sehingga seorang penuntut ilmu, seorang muslim tentunya, terlebih penuntut ilmu, sangat ditekankan untuk mengerjakannya. Di antara keistimewaan salat tahajud adalah, salat tahajud merupakan sebaik-baik salat setelah salat fardu. Ini tadi dalilnya juga kita telah sebutkan, ya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalu salati ba'da al-fariidhati salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat yang fardu adalah salat malam. Keutamaan yang kedua, bahwa salat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Dalilnya adalah umum salat malam, maka tentunya masuk di dalamnya salat tahajud. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu faqal." Malaikat Jibril mendatangiku. Lalu ia berkata, "Ya Muhammadu, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu pasti akan mati. Ini Muhammad yang dapat wasiat ini dari Jibril alaihissalam, Nabi kita yang mulia, Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai apa saja sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan kerjakanlah, beramallah sekehendakmu, sesukamu, karena kamu akan diberikan balasan. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah dengan melaksanakan salat malam, yaitu salat tahajud. Wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan harga dirinya ada ketika ia merasa cukup, tidak mengharapkan sesuatu kepada manusia. Jadi lihat sabda Nabi sallam, "Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail." Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin dengan melaksanakan salat malam, itu tahajud. Dan kemuliaan, wa'izzahu, dan kemuliaan harga dirinya istighna'uhu 'anil nas, ketika ia merasa cukup, tidak mengharapkan sesuatu kepada manusia. Jadi keutamaan yang kedua, salat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, keempat, kelima, keenam ini menjadi satu dalil. Kita sebutkan keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga, salat tahajud ini da'bus salihin, kebiasaannya orang-orang salih. Yang keempat, bahwa salat tahajud ini pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, salat tahajud penghapus kesalahan. Dan yang keenam, salat tahajud ini menjauhkan dosa. Jadi salat tahajud adalah kebiasaan orang saleh. Yang ketiga, yang keempat, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, penghapus kesalahan. Yang keenam, menjauhkan dosa. Nah, 3, 4, 5, 6 ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis, terangkum dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini riwayat Imam Tirmizi, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Kita lihat sabdanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis hasan, bersabda, "Alaikum biqiyamil laili." Hendaklah kalian melakukan salat malam. Nah, termasuk di dalamnya salat tahajud. Fa innahu da'bus salihin, karena ia adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena ia adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum, ia adalah sebagai amal taqarrub bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa magfaratun lisayyiati, dan ia penghapus kesalahan-kesalahan. Wa manhatun 'anil ismi, dan salat malam juga menjauhkan dari dosa. Jadi sebutkan dalam hadis ini empat, da'bu salihina qablakum, yaitu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Qurbatun lakum ila rabbikum, sebagai amal taqarrub kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa magfaratun lisayyiat, dan penghapus kesalahan-kesalahan. Wa manhatun 'anil ismi, dan menjauhkan dosa. Nah, empat ini merupakan keutamaan salat tahajud yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu redaksi hadis. Keutamaan yang ketujuh dari salat tahajud. Ya. Maksudnya juga salat malam ya, hadisnya adalah salat malam dan salat tahajud ini adalah bagian dari salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat malam adalah wasiat yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasukinya. Jadi disebutkan ya bahwa di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau masuk ke kota Madinah, beliau menyebutkan beberapa wasiat. Di antara wasiatnya adalah disuruh untuk melaksanakan salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim dan Darimi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, afsus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhuluna al jannata bi salam." Ini amalan-amalan yang dengannya seseorang akan masuk surga dengan sejahtera insyaallah taala berdasarkan hadis ini. Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Perintah Nabi SAW, "Afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi yang tadinya terputus kemudian disambung kembali." Yang keempat, itu yang ketiga, afsus salam, yang pertama sebarkan salam, yang kedua at'imut ta'am, berikan makan, yang ketiga silul arham, sambunglah silaturahmi, yang keempat wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulu al jannata bisalamin. Salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Itu yang ketujuh, bahwa salat malam merupakan wasiat, di antara wasiat-wasiat yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasuki kota Madinah An-Nabawiyah. Keutamaan salat tahajud yang kedelapan, yaitu seseorang yang salat malam ini akan menjadi sebab diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita bawakan di awal pembahasan ini yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam fatahajjat bihi, maka lakukanlah salat tahajud pada waktu tersebut nafilatan laka, sebagai tambahan bagimu, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, ya, ketika ditanya tentang tingkatan dalam derajat, Nabi menyebutkan it'amut ta'am walinul kalam wasallatu bil lail wannasun yamun, ya, memberi makan, ucapan yang santun, salat di malam hari ketika orang lain tidur. Ketika Nabi ditanya tentang amalan-amalan yang utama, maka disebutkan it'amut ta'am, berikan makan, walinul kalam, ucapan yang santun, wassalatu bilaili wannasuniyam, dan salat di malam hari ketika orang lain tidur. Kemudian yang ke-9, keutamaan salat tahajud, bahwa waktu pelaksanaan salat tahajud itu adalah waktu yang terbaik untuk munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Maka tadi dikatakan salat tahajud ini bisa dilakukan kapan saja, yang penting sudah tidur. Kalau dia tidak dilakukan dengan tidur, maka dia qiyamul lail secara umum. Namun dia juga termasuk bagian dari salat malam. Terkadang orang tidak bisa membedakan mana yang salat malam, mana yang qiyamul lail. Salat tahajud mana yang salat tahajud, mana yang salat malam atau qiyamul lail. Salat tahajud ini adalah bagian dari qiyamul lail. Salat dilakukan di malam hari, maka disebut qiyamul lail. Salat sunnah maksudnya. Nah, ketika salat tahajud ini dilakukan pada waktu awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam, ini disyaratkan sebelumnya ada tidur, walaupun sebentar. Jika tidak ada tidur, makanya salat malam saja. Misal, seseorang salat isya, kemudian dia salat ba'diyah, isya, kemudian dia salat malam, 8 rakaat, lalu dilanjutkan witir 1 rakaat misalnya. Boleh, boleh. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Namanya salat malam, yaitu qiyamul lail. Ada pun salat tahajud ini adanya tidur, walaupun sesaat, walaupun sebentar. Ya, maka pelaksanaan salat tahajud ketika dilakukan di sepertiga malam terakhir, ini adalah waktu yang terbaik untuk munajah, untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhiri. Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun di sepertiga malam yang terakhir. Ya, fayaqul, seraya menyeru, man yad'uni fa astajibalah, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku mengabulkan doanya, wa man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku berikan, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya. Nah, kemudian yang ke-10, ini keutamaan yang ke-10 adalah bahwa ketika melaksanakan salat tahajud terlebih di sepertiga malam terakhir, ini dapat membantu orang untuk menghafal Al-Qur'an, membantu dia untuk bangun untuk salat subuh dan mencontoh generasi terdahulu. Ya, ini 10 keutamaan dari salat tahajud, dan tentunya banyak sekali keutamaan yang lain. Jadi ada 10, kita ulangi. Yang pertama, salat tahajud adalah sebaik-baik salat setelah salat fardu. Yang kedua, salat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Yang ketiga, salat tahajud adalah kebiasaan orang saleh. Yang keempat, dia pendekatan diri, taqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Yang kelima, ia merupakan penghapus kesalahan. Yang keenam, dia menjauhkan dosa. Yang ketujuh, salat tahajud ini adalah wasiat, di antara wasiat-wasiat yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tatkala beliau masuk ke kota Madinah. Yang kedelapan, salat malam sebab diangkatnya derajat seseorang. Yang kesembilan, salat malam atau salat tahajud yang dilakukan terlebih pada sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang sangat mustajabah, waktu untuk munajat berdoa kepada Allah yang terbaik. Karena Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Dan yang terakhir, keutamaan dari tahajud, bahwa tahajud ini dapat membantu seseorang untuk menghafal Al-Quranul Karim, kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh dan mencontoh generasi terdahulu. Baik, itu keutamaan dari sholat tahajud. Kemudian kita akan masuk kepada sub selanjutnya, yaitu subbab selanjutnya, bagaimanakah sholat tahajud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya bukan tata cara sholat tahajud ya, tetapi ini menjelaskan tentang bagaimana antusias Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sholat tahajud. Padahal beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabiullah, seorang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, baik ketika beliau sedang mukim, maksudnya tinggal di tempat beliau, di rumah beliau, tidak sedang safar, ataupun saat beliau sedang safar. Beliau tidak pernah tinggalkan itu, sholat tahajud. Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam, maka beliau berdiri hingga telapak kakinya itu merekah, itu pecah-pecah. Lalu Aisyah pun berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan semua ini? Sampai sholat, sampai pecah-pecah kakinya." Ya, telapak kakinya. Aisyah terheran-heran dengan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kenapa engkau melakukan ini padahal Allah taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Bukan sekedar yang terlalu, bahkan yang akan datang pun itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyatu, afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah tidak layak aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ini kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga salat malam beliau, yaitu salat tahajud. Beliau lakukan baik ketika mukim, bahkan saat safar. Beliau tidak pernah tinggalkan ini. Nah, ini juga menunjukkan antusias Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul, seorang khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, lalu ketika sholat sampai pecah-pecah telapak kakinya merekah, Aisyah pun dibuat terheran-heran dengan perilaku ini, maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, maka apakah aku tidak layak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Baik, kemudian hendaknya ketika kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tahajud, maka kita pun perlu ya berantusias untuk melaksanakan ini. Terlebih para pemuda, usikum wa iyaya, ya. Disebutkan, berkata Abu Ismah bin Isam Al-Baihaqi. Kata Abu Ismah bin Isam Al-Baihaqi, aku pernah bermalam di rumah Ahmad bin Hanbal. Lalu dia datang membawa air dan meletakkannya di dekatku. Tatkala waktu subuh, dia melihat ke air. Ternyata airnya masih tetap utuh. Kemudian ia berkata, subhanallah, seorang penuntut ilmu namun tidak melakukan wirid di waktu malam. Maksudnya wirid ini adalah sesuatu yang dibiasakan. Maksudnya apa? Wirid yang dilakukan oleh penuntut ilmu di waktu malam yaitu qiyamul lail. Imam Ahmad terheran-heran. Ya. Maka kita lihat sebentar, kita lihat sejenak kepada kondisi para penuntut ilmu, para pemuda hari ini yang kelak akan menjadi penerus hari esok, kepada para pemuda yang memiliki kekuatan, kelincahan, keinginan yang tinggi. Kita panggil mereka dengan panggilannya Sufyan As-Sauri, yang setelah sholat beliau menengok kepada para pemuda lalu berkata, jika kalian tidak melaksanakan sholat malam sekarang, kapan lagi kalian akan sholat malam? Disebutkan itu. Sufyan As-Sauri mengatakan, setelah sholat beliau menengok kepada para pemuda lalu berkata, jika kalian tidak melaksanakan sholat malam sekarang, kapan lagi kalian akan melaksanakan sholat malam? Disebutkan bahwa Ibrahim bin Syamas mengenang dari pribadi Ahmad bin Hanbal dengan perkataannya. Kata Ibrahim bin Syamas mengenang Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aku sangat mengenal pribadi Ahmad bin Hanbal, bahwa sejak kecil ia selalu menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal sejak kecil ia membiasakan dirinya untuk salat malam. Berkata Syamit bin Ajlan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan seorang mukmin di dalam hatinya. Jadi kekuatan seorang mukmin itu ada di dalam hatinya. Dan tidak menjadikan kekuatan itu ada pada tubuhnya. Bukankah kalian lihat bahwa seseorang yang telah berusia lanjut, yang dalam keadaan lemah, mampu melaksanakan siam pada siang hari, yaitu puasa sunnah, dan qiyamul lail pada waktu malamnya, sedangkan seorang pemuda selalu merasakan berat untuk melakukan hal tersebut. Ini dimuat dalam Hilyatul Awliya dan Sifatul Safwah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Ihya memang bahwa ada sebagian ulama yang usianya sudah mencapai 100 tahun ya, namun masih tetap kelihatan segar dan sehat fisik maupun akalnya, tidak pikun. Maka suatu hari dia melompat dengan satu lompatan yang mengherankan karena dilakukan oleh orang yang sudah tua, sehingga ada yang mencelanya. Kemudian dia berkata, anggota tubuhku ini telah kami jaga dari perbuatan maksiat ketika kami masih muda. Maka sekarang anggota tubuh ini pun tatkala kami sudah tua ya, tetap menjadi tubuh yang kuat. Sebagian ulama berkata dengan ungkapan yang sangat baik. Ini dalam Al-Ihya. Ya, kalau tadi itu dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Disebutkan dalam Al-Ihya, tidak ada di dunia ini waktu yang menyerupai kenikmatan penduduk jannah, kecuali waktu yang didapatkan oleh orang-orang yang memanfaatkan waktu malam mereka sehingga hatinya mendapatkan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ibadah di malam hari, qiyamul lail, terlebih salat tahajud dengan tidur terlebih dahulu, apalagi kalau bisa dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Nas'alullah taala at-taufiq wal ikhlas fi jami'il aqwali wal a'mal. Semoga yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan datangnya dari diri kami pribadi, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan esok hari, yaitu pada pembahasan salat tahajudnya para salafus salih, kemudian kiat-kiat agar dapat melakukan salat tahajud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.